Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dua masalah, masalah 15 dan 16. Nah, barakallahu fikum. Qala nisbatuhum al-batila ila al-anbiya. Mereka menisbahkan kebatilan kepada para nabi. Masalah yang ke-17, nisbatu batilihim ila al-anbiya. Kebatilan mereka, mereka sandarkan, mereka nisbahkan kepada para nabi. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Wa qawlihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, asyarhu, penjelasan, mimana hijiah al-jahiliyah, termasuk diantara metode orang-orang jahiliyah, annahum yansubuna ma hum alaihi min al-kufri wad-dhalali ila al-anbiya, bahwa mereka menisbahkan ma hum alaihi min al-kufri, apa yang ada pada mereka berupa kekufuran dan kesesatan, kepada para nabi. Kama nasabati al-yahud sihra ila Sulaiman, sebagaimana orang-orang Yahudi menisbahkan sihir, menyandarkan sihir kepada Sulaiman. Faqalu as-sihru min amali Sulaiman. Lantas mereka mengatakan, atau maka mereka mengatakan, sihir termasuk diantara amalannya Nabi Sulaiman. Wa huwa alladhi kana yusaytiru bihi alal jinni wa syayatin. Dan dialah yakni Sulaiman alaihissalam yang dengan sihir itu dia bisa menguasai bangsa jin, syaitan dan setan-setan. Ya, bisa memerintah mereka dengan sihir itu. Ini kata orang-orang Yahudi. Wa ma alimu anna syayatina min khalqillah. Dan mereka tidak mengetahui bahwa para setan itu termasuk makhluk ciptaan Allah. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Allah mengatur mereka bagaimana Allah kehendaki. Waqad sakharahum bi nabiyyih Sulaiman. Dan Allah telah mengatur mereka, menundukkan jin dan setan-setan itu kepada nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dalam surat Saba Allah mengatakan, wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Dan di antara jin itu ada yang bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ya, bi idzni rabbih, dengan izin Rob. Kata Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, sakharallahul jinna li Sulaiman. Allah menundukkan bangsa jin kepada Nabi Sulaiman. Wa amarahum bi ta'atih fima ya'murum bih. Dan memerintahkan mereka agar taat kepada Sulaiman dalam hal-hal yang beliau memerintahkan mereka padanya. Nah, sakharallahu al-jinna li Sulaiman. Kata Ibn Abbas, Allah menundukkan bangsa jin kepada Nabi Sulaiman, untuk Nabi Sulaiman. Fahaula'il yahudu, maka orang-orang Yahudi ini, nasabu as-sihra ila Sulaiman, mereka menyandarkan sihir kepada Sulaiman. Padahal bukan sihir, ya. Beliau bisa memerintah bangsa jin itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, karena izin Allah Subhanahu wa taala, biidzni rabbih, itu adalah mukjizat. Itu bukan sihir, tapi itu mukjizat. Nah, mukjizat. Lalu tujuannya orang-orang Yahudi mengatakan itu adalah sihir, menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman, min ajali an yurawwijuhu inda nas, agar mereka bisa menyebarkan, melariskan sihir itu di sisi orang-orang, ya, supaya laris ajaran sihir itu yang mereka gandrungi, yang mereka amalkan. Wa yaqulu hadha min amali al-anbiya, dan mereka mengatakan ini adalah termasuk amalannya para nabi. Ini tujuannya, supaya kebatilan itu tersebar. Oke, dalika Yahudi wan Nasara, ini satu contoh. Contoh yang lain, demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau tadi secara khusus orang-orang Yahudi, sekarang orang-orang Yahudi dan Nasara, yang subuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka menyandarkan, menisbahkan kekufuran mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Imamil hudafa, imamnya para ahli tauhid, wabil anbiya, bapaknya para nabi. Yang subuna ilaihi mahum alaihi minal kufri, mereka menyandarkan kepada Nabi Ibrahim apa yang ada pada mereka berupa kekufuran. Wa yaquluna hadza dinu Ibrahim, dan mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara, mengatakan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Nah, ini karakter orang-orang jahiliyah. Wa li hadza raddallahu alaihim, dan karena inilah Allah membantah mereka biqaulih, dengan firman-Nya, makana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kan hanifan musliman, akan tetapi adalah dia seorang yang hanif, menauhidkan Allah, musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang musyrik. Allah membantah mereka. Hada dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam, inilah agamanya Nabi Ibrahim. Annahu ala dini tauhid, yaitu beliau berada di atas agama tauhid. Wal bara'ati minasy syirki wal musyrikin, dan berlepas diri dari syirik dan kaum musyrikin, berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Aksama alaihi al-yahudu wan nasara, bertentangan dengan ajaran orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi mereka menisbahkan, menyandarkan kebatilan kepada para nabi. Wa aidan, dan juga kata Syekh, ma hadatsatil yahudu, ma hadatsatil yahudiyatu wan nasraniyatu illa min ba'di Ibrahim bi qurun. Bantahan yang lain, bahwa tidaklah muncul ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani illa min ba'di Ibrahim, melainkan setelah kepergian Nabi Ibrahim bi qurun, dalam waktu yang sangat panjang. Ya. Jadi ajaran Yahudi dan Nasrani itu datang belakangan. Fa kaifa tunsabu ilaihi al-yahudiyyatu wa an-nasraniyyah? Lalu bagaimana bisa disandarkan kepada Nabi Ibrahim ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani, padahal beliau datang sebelumnya, jauh sebelum ajaran atau kedua ajaran ini muncul, jauh sebelum. Hada min akbahi al-kadhib. Ini termasuk di antara kedustaan yang sangat jelek. Ya. Nah, mereka melakukan kedustaan. Kemudian jika diteliti dengan melihat sejarah, ternyata sangat jauh, ya. Dan ada ucapan yang masyhur di kalangan ahli hadis, idza istamala ruwatul kadhib istamalna lahum at-tarikh. Apabila para perawi menggunakan kedustaan, maka kami menggunakan untuk mereka tarikh, sejarah. Ya, untuk mengetahui kedustaan itu, lihat sejarahnya. At-tarikhu yukadzibuhu, maka sejarah mendustakan mereka. Lianna bainahum wa bain Ibrahim qurunan tawilatan. Karena antara Nabi Ibrahim dan antara mereka adalah qurunan tawilah. Ya, banyak generasi yang panjang, waktu yang panjang, berabad-abad panjang lamanya. At-Taurat ma nazalat ala Musa alaihi salam, dan Taurat tidaklah turun kepada Nabi Musa. Wal Injil ma unzila ala Isa alaihi salam, demikian pula Injil tidaklah diturunkan kepada Nabi Isa illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam, kecuali setelah kepergian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sepeninggal beliau baru turun Taurat dan Injil. Lalu bagaimana bisa dinisbahkan ajaran Yahudi dan Nasara kepada beliau? Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian saling bantah-membantah tentang Nabi Ibrahim? Tinggalkan debat itu, ya, tidak ada gunanya. Wa ma unzilati at-taurat wal injilu illa min ba'di, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah beliau, yakni setelah beliau meninggal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan? Ayat yang lain yang menunjukkan hal ini, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi. Semua makanan adalah sebelumnya halal bagi Bani Israil, illa, kecuali ma harrama Israil 'ala nafsihi, apa yang Israil haramkan atas dirinya. Israil yakni Ya'qub. Jadi semua makanan sebelumnya adalah halal bagi Bani Israel, kecuali apa yang Ya'qub alaihissalam haramkan atas dirinya. Al-Baghawi menukil khilaf, makanan yang diharamkan oleh Nabi Ya'qub atas dirinya itu apa? Ikhtalafu fi ta'am alladhi haramahu Ya'qub. Kata Al-Baghawi, ikhtalafu fi ta'am alladhi haramahu Ya'qub. Mereka khilaf, ahli tafsir berselisih pendapat tentang makanan yang Nabi Ya'qub haramkan atas dirinya. Wa fi sababih, dan juga mereka berselisih pendapat tentang sebabnya, mengapa beliau mengharamkan makanan itu untuk dirinya. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa pendapat, di antaranya adalah kana dalika ta'am lahmul ibil wa albanuha, makanan yang beliau haramkan untuk dirinya adalah daging unta dan susunya. Ya, daging unta dan susu. Daging unta dan susu unta. Itu adalah makanan yang paling disukai oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau haramkan untuk dirinya sendiri, bukan karena Allah mengharamkannya, bukan, tapi beliau sendiri yang mengharamkannya, yaitu dengan cara bernadar. Ya. Jadi sebabnya adalah karena beliau pernah bernadar. Nah, ketika beliau sakit, ya, dan sakit itu panjang, ya, dalam waktu yang lama, tola maroduhu nadara, beliau bernadar, la in syafahu Allah, apabila Allah menyembuhkannya, Layharrimanna ahabbat ta'am alaih. Maka beliau akan mengharamkan makanan kesukaannya, makanan yang paling disukainya atas dirinya. Ya, jadi karena nazar, ya, bukan karena Allah yang mengharamkannya, tapi karena nazar. Yaitu apa tadi? Daging unta dan susu unta. Jadi semuanya halal. Ya, sebelumnya halal. Kecuali apa yang Allah kecuali apa yang Yakub haramkan atas diri. Bingkong bila antunazzalat Taurah, sebelum Taurah itu diturunkan. Qul fa'tu bit-Taurah, maka katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bit-Taurah, datangkanlah Taurat itu in kuntum shodiqin, jika kalian memang benar. Nah, jadi ini adalah penyandaran yang batil, ya, didustakan oleh tarikh. Wa kadzalika kana fi hadhihi ummah, demikian pula di tengah-tengah umat ini, man yansibu ma huwa alaihi minal batil, ada orang-orang yang menyandarkan kebatilan yang ada padanya ilan nabi, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Fayadul ahadis, maka dia meletakkan hadis-hadis al-makdzubah, hadis-hadis yang palsu. Jadi karakter orang-orang jahiliyah ini diikuti oleh orang-orang yang biasa memasukkan hadis-hadis palsu. Binusrati batilih, untuk menguatkan kebatilannya. Ya. Mereka membuat hadis-hadis palsu dijadikan sebagai dasar hukum untuk menguatkan kebatilan mereka. Ini sama dengan karakter orang-orang jahiliyah dahulu. Wa kadzalika min hadhil ummah, demikian pula di tengah-tengah umat ini, manyantasibuna ilal a'immah, ada orang-orang yang menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada para imam. Ya, empat imam mazhab yang terkenal. Wa hum yukhalifunahum fil aqidah, dalam keadaan mereka menyelisihi imam-imam itu dalam perkara akidah, mengaku sebagai Syafi'i al-madhab. Ana Syafi'i, ana Hambali, ana Hanafi, ana Maliki, dan seterusnya. Di waktu yang sama mereka berakidah tidak sama dengan akidah a'immah tersebut, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah tu salaf. Hayantasibuna ila Abi Hanifa wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Syafi'i wa ila Ahmad, maka mereka menyandarkan diri kepada Abu Hanifah, kepada Malik, kepada Syafi'i, dan kepada Ahmad. Wahum ala aqidatil Mu'tazilah, sedangkan mereka berada di atas akidah Mu'tazilah wal Asy'ariyah, demikian pula akidah Asy'ariyah. Ya, menyandarkan kebatilan kepada a'immah, sebagaimana orang-orang Yahudi tadi atau orang-orang Nasrani tadi menyandarkan kebatilan kepada para nabi. Sama karakternya. Wayansubuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immati salaf, dan mereka menyandarkan akidah yang rusak ini kepada para imam, imam dari kaum salaf. Wa ma kana haula'il a'immatu rahimahumullah mu'tazilatan, dan para imam-imam ini, semoga Allah merahmati mereka, bukanlah Mu'tazilah. Ya, ajaran mereka bukan ajaran Mu'tazilah. Akidah mereka bukan akidah Mu'tazilah. Bal kanu yuharibuna al-Mu'tazilata wa ulama al-kalam. Bahkan mereka memerangi, ya, bukan hanya mengingkari tapi memerangi. Ya. Nah, membantahi, memerangi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan ulama-ulama ahli kalam. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli kalam, hukumku, hukum yang aku terapkan untuk ahli kalam, an yudrabu bil jarid wan ni'al. Hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al, yaitu mereka dipukul dengan pelepah korma dan sandal-sandal. wa yutahu bihim fil qabail. Kemudian mereka diarak, diarak, dibawa berkeliling, diarak fil qabail, di tengah-tengah kabilah-kabilah, di tengah-tengah kampung, wal asyair, dan di tengah-tengah kampung. Wa yuqalu, lalu dikatakan, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan lebih memilih ilmu kalam. Nah, jadi mereka mengingkari, bahkan memerangi, ya, ajaran akidah Mu'tazilah dan ajaran filsafat serta ajaran ahli kalam. Ini tadi ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fikum. Baik, selesai masalah yang ke 17 ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Sulaiman. Contoh yang kedua, orang-orang Yahudi dan Nasara menyandarkan kekufuran mereka, ajaran Yahudiyah dan Nasraniyahnya kepada Nabi Ibrahim. Padahal sejarah tidak seperti itu. Bagaimana mungkin bisa? Sementara Nabi Ibrahim datang jauh sebelum mereka datang. Nah, kemudian contoh fenomena karakter ini di zaman kita, yaitu orang-orang yang memasukkan hadis dan menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Sama dengan karakter Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Jahiliyah. Dan juga yang terakhir, orang-orang yang menyandarkan filsafat ataukah ajaran Mu'tazilah dan Asy'ariyah kepada para a'immah, sementara a'immah itu berlepas diri bahkan memerangi keyakinan itu. Nah, kita beralih ke masalah berikutnya, intisamu minal anbiya ma'a mukhalafati. Penyandaran mereka kepada para nabi disertai dengan menyelisihi mereka. Masalah yang ke 18, tsaminata asyrata. Tanaquduhum fil intisab. Bentuk kontradiktif mereka dalam hal penyandaran. Yang tasibuna ila Ibrahim, mereka menyandarkan diri, menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim, ma'ilharihim tarkatibai, disertai dengan menampakkan, menampakkan tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Asyarah, kata Syekh Shalih Fauzan, tanaqudu fil intisab, bentuk kontradiktif dalam penyandaran diri, huwa an yantasiba ila syai'in, yaitu seseorang menyandarkan diri kepada sesuatu, wa huwa mukhalifun lahu, dalam keadaan dia menyelisihinya. Nah, ini bentuk tanaqud. Wa hadza intisabun batilun wa kadzibun, dan penyandaran diri ini adalah penyandaran yang batil dan dusta. Wal intisab sahih, sementara sebaliknya penyandaran yang benar huwa adalah an yantasiba ila syai'in, yaitu dia menyandarkan diri kepada sesuatu, yakunu muwafiqan lahu, dan mencocokinya. Ini intisab sahih. Fal ladzi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma ja'a bihi min tauhidillah, maka orang yang menyandarkan diri kepada Ibrahim mencocoki apa yang beliau bawa min tauhidillahi subhanahu, berupa tauhidullah, menauhidkan Allah, wa ikhlas ibadati lahu, dan memurnikan ibadah untuknya, wal bara'ati minal musyrikin, dan berlepas diri dari kaum musyrikin, wa la yukhalifu fi syai' min dalik, dan tidak menyelisihi Nabi Ibrahim sedikit pun pada perkara itu. Ini intisab sahih. Nah, adapun orang-orang jahiliyah, intisabnya intisab batin. Termasuk bentuk intisab mereka yang batil, wa min dzalika intisabul yahudi ila Ibrahim ma'am tina'ihim minal hajj. Orang-orang Yahudi menyandarkan diri kepada Nabi Ibrahim disertai dengan tidak maunya mereka melakukan ibadah haji, wastingkarihim istiqbalil Ka'bah, dan pengingkaran mereka terhadap istiqbalul Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Dua, ajaran utama Nabi Ibrahim yang mereka ingkar, ibadah haji dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Ya, padahal mereka menyandarkan diri kepada Nabi Ibrahim. Oleh karena Ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala mengatakan inna awwala baitin, sungguhnya rumah yang pertama, yakni rumah ibadah yang pertama, rumah yang digunakan untuk beribadah, wudi'a linnas, yang dibangun untuk manusia, lalladhi bibakkata, yaitu alladhi yang berada di Bakkata, yakni fi Makkata, Bakka yakni Makkah, mubarakan wa hudan lil alamin, mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinat, padanya ada tanda-tanda yang jelas. Ya, padanya ada tanda-tanda yang jelas. Di antara tanda-tanda itu adalah maqamu Ibrahim. Nah, jadi maqamu Ibrahim adalah badal al-ba'du min al-kul. Di antara tanda-tanda yang jelas itu adalah maqam Ibrahim. Nah, ada kemungkinan yang maksud maqam Ibrahim dalam ayat ini adalah Al-Hajar. Kata Sa'di rahimahullah, maqam Ibrahim ada beberapa tafsir, ya ada beberapa versi tafsirnya. Versi yang pertama mengatakan wahuwa al-hajar, maqam Ibrahim yang ma'ruf yaitu batu alladhi kana yakumu alaihi al-khalil li bunyanil Ka'bah. Batu yang dahulu Nabi Ibrahim berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Untuk membangun Ka'bah. Ya, jadi beliau menggunakan batu itu untuk dipijak, ya. Karena bangunan itu tinggi, butuh sesuatu untuk beliau jadikan sebagai pijakan. Nah, dan sebelumnya maqam Ibrahim yaitu batu yang beliau pijaki karena wala siqan fi jidaril Ka'bah, kata Sa'di rahimahullah. Sebelumnya batu itu ya bersambung dengan jidar dinding Ka'bah. Nah, sebelumnya demikian. Falamma kana Umar radhiyallahu anhu wada'ahu fi makanihi al-mawjud fihi al-an. Kemudian ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu, batu itu digeser dan diposisikan pada posisi yang ada sekarang ini. Ya, kalau antum pernah umrah atau haji, antum akan mendapatkan batu itu tidak lagi menempel di dinding Ka'bah. Ada jaraknya. Nah. Baik. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasukinya maka dia menjadi aman. Walillahi 'ala nasi hajjul bait, dan wajiban atas manusia terhadap Allah melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa mengingkari yakni kewajiban haji, maka fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, yakni tidak memerlukan sesuatu, 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Nah, wala kadzalika man tasbila al-a'immah al-arba'ah, demikian pula orang-orang yang menyandarkan diri kepada empat imam. Yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad, wajib mencocoki mereka dalam hal keyakinan. Wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim, dan tidak boleh menyelisihi mereka kepada keyakinan selain keyakinan mereka. Minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairah, berupa keyakinan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asyairah. Ya, seperti yang ada di zaman kita sekarang, secara khusus kita di Indonesia, ya, akidahnya Asy'ariyah, madhab fikihnya Syafi'iyah, menyandarkan diri kepada madhab fikih Syafi'iyah, tapi akidahnya bukan akidah Imam Syafi'i, Akidah Imam Syafi'i, akidah itu salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara mereka berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Nah, baik, itu masalah yang ke-18 ya. Tanaqudhum fil intisab, bentuk kontradiktif mereka dalam penisbahan, dalam penyandaran diri. Nah, maka kita sebagai salafus salafiyun yang menyandarkan diri kepada salafus soleh, ya, yang sampai kita kontradiktif dalam penyandaran kita apabila ada prinsip-prinsip pokok dari usul sunnah atau ke usul salaf, ya, yang kita selisihi, padahal kita menyandarkan diri kepada dakwah salafiyah, berarti itu adalah karakter dari karakter-karakter jahiliyah. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, dari kalangan Ikhwanul Muslimun atau As-Sururiyun, ya, Halabiyun, Roja'iyun, apa lagi? Banyak menyandarkan diri kepada dakwah salaf, di waktu yang sama mereka menyelisihi prinsip-prinsip pokok dakwah salaf yang utama. Nah, baik, kita beralih ke masalah berikutnya, masalah yang ke-19, aibus solihin, mencela orang-orang soleh, bifi'li ba'dil muntasibina ilaihim, disebabkan karena perbuatan sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka. Jadi masih terkait dengan nisbah, ya, penyandaran diri. Mulai dari masalah 17, jadi 18 dan 19 masih terkait dengan hal intisab. Ya, pentingnya, karena intisab itu gampang. Menyandarkan diri kepada suatu ajaran itu gampang. Ya, yang sulit adalah pengaplikasiannya. Nah, qala masalah tutasyata asyrata yang ke-19. Qadhum fi ba'dhi salihin. Mereka mencela sebagian orang-orang saleh, bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, sebabkan karena perbuatan sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepadanya. Ya, atau istilah kita, disebabkan karena perbuatan oknum tertentu. Ya. Qadhil yahudi fi Isa, seperti celaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa. Waqad fil yahudi wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seperti celaan orang-orang Yahudi dan Nasara kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Qala syarah, penjelasan, qathum fi salihin bima yaf'alu ba'dul muntasibina ilaihim min al-af'alis sayyi'ah. Mereka mencela orang-orang soleh sebabkan karena apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada orang-orang soleh berupa perbuatan-perbuatan jelek. Ya. Fa yansubuna fa'alal asba' ila al-masbu'i. Maka mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan al-asba', orang-orang yang mengikuti, ilal masbu'in, kepada orang-orang yang diikuti. Wa hum minha buro, dalam keadaan orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari af'al al-atba'. Jadi minha domirha kembali kepada af'alul atba', ya, perbuatan-perbuatan orang-orang yang menisbahkan diri tadi. Kaqathil yahudi fi Isa, seperti celaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Mengapa mereka mencela Nabi Isa? Bin hirafi atba'ihi minas salibiyin, disebabkan karena penyimpangan pengikut-pengikut Nabi Isa dari kalangan as-salibiyin, ya, para ahli salib, ya, dan orang-orang Kristen mereka identik dengan salib, ya, anak-anak hati-hati, ya, memakai kalung berbentuk salib atau menggambar-gambar, karena banyak dari kalangan nanti yang suka menggambar. Hati-hati, jangan menggambar salib, ya. Nah, jauhi syiar-syiar mereka. Ini syiar orang-orang Kristen yang paling nampak salib. Makanya mereka dikatakan as-salibiyyi. Salib kemudian ditambah ya nisbah. Kemudian ya apa? Jamak muzakkar salim dan nun as-salibiyin. Hati-hati ya, yang suka menggambar jangan menggambar sesuatu yang menyelisihi syariat, terkhusus dalam hal akidah. Nah, jadi ini ya, keadaan orang-orang Yahudi mencela Nabi Isa disebabkan karena penyimpangan pengikut-pengikutnya. Wal mu'taqidina annallaha thalithu thalatha. Dan juga dari kalangan orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah thalithu thalatha, satu dari tiga Tuhan. Au annal masiha huwallah, ataukah orang-orang yang meyakini bahwa Al-Masih yaitu Nabi Isa dialah Allah. Au ibnullah, ataukah meyakini bahwa Nabi Isa adalah putranya Allah. Ya. Ini tentu karakter jahiliyah. Nah. Contoh berikutnya, wa kadzalika man yabdahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dinih, disebabkan karena apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepada agamanya, yaitu kepada agama Islam. Minal kuburiyah, dari kalangan penyembah kuburan. Wa minal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij, demikian pula dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah dan khawarij. Ya, contoh yang paling gampang untuk difahami seperti kelakuan khawarij al-asr, neo khawarij yang ada di zaman kita. Ya, orang-orang barat, orang-orang kafir mencela Islam, mencela nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena perbuatan mereka yang membuat kerusakan, fasadun fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, falakul, maka kita katakan liman yadahu fi aula'il anbiya, terhadap orang-orang yang mencela para nabi ini, laisa hadha huwa dinu Musa alaihi salam, ini bukanlah agamanya Nabi Musa. Walaisa hadha dinu Isa alaihi salam, ini bukanlah agamanya Nabi Isa alaihi salam. Walaisa hadha dinu Muhammadin sallallahu alaihi salam, dan ini bukanlah agamanya Muhammad sallallahu alaihi salam. Wa idza kana indal asba'i inhirafun, lalu sikap yang benar bagaimana? Kata Syekh, apabila di sisi para pengikut itu ada inhiraf, ketergelinciran, penyimpangan, fa innahu la yusabu ila al-asli, maka tidak boleh dinisbahkan kepada asal. Fa innama yusabu ila man yasjuru minhu hadha syai', hanya sesungguhnya disandarkan kepada orang yang melakukan perkara ini. Fala tu'abu risalatu Musa alaihi salam bi anna al-yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru, maka tidak boleh kita mencela risalahnya, agamanya Nabi Musa alaihi salam, sebabkan karena orang-orang Yahudi telah melakukan tahrif, penyelewengan, wa baddalu, telah mengganti, wa ghayyaru, dan telah merubah ajaran Nabi Musa. Tidak boleh. Wala yunsabu ma inda an-nasara min asy-syirk, dan juga tidak boleh dinisbahkan kepada apa yang ada di sisi orang-orang Nasrani min asy-syirki, berupa ajaran kesyirikan, ya, karena mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa atau dengan Maryam. Was-salibiyah, dan juga berupa ajaran salib, wal kufri qabih, dan kekufuran yang buruk, ila dini Isa alaihi salam, kepada agamanya Nabi Isa alaihi salam, tidak boleh. Wala yunsabu ila Muhammadin, dan juga tidak boleh disandarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma indal kuburiyin, apa yang ada di sisi para penyembah kuburan, alladzina yad'una al-islam, orang-orang yang mengaku Islam. Ya, istilahnya kita Islam KTP, ya. Hanya pengakuan saja. Awil malahidah, ataukah apa yang ada di sisi orang-orang mulhid. Ya, orang-orang mulhid, orang-orang yang keluar dari agama Islam, keluar dari bingkai Islam. Minar rahibah, dari kalangan orang-orang syaraf itu, al-batiniyah dan ahli batiniyah. Al-batiniyah sekte dari kelompok Syiah. Sama dengan Rafidhah. Wa in tasammu wa in tasammu bil Islam. Walaupun mereka menamakan diri dengan Islam. Hadza la yusabu ila din Muhammadin. Maka ini, yakni ajaran-ajaran mereka tadi tidak boleh disandarkan kepada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yusabu ila nabiyyi man ittaba'ahu wa amana bihi. Hanyalah sungguhnya yang disandarkan kepada nabi adalah orang-orang yang mengikutinya, ya. Yakni benar-benar mengikutinya, konsisten di atas ajaran nabi yang murni, wa amana bihi, dan beriman kepadanya. Wa yunsabu ila salihina man ittaba bihim tabahum, dan juga disandarkan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang menjadikan mereka sebagai kedua dan mengikuti mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin. Ya, ini yang diinginkan dari ayat. Walladzina ittaba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti kaum muhajirin dan ansar dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah mengatakan, inna awlan nas bi Ibrahim. Sungguhnya orang yang paling dekat bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina taba'uhu, ialah orang-orang yang mengikutinya, wa hadan nabiyyu, dan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ini penisbatan yang benar, penisbatan yang jujur. Wakadzalika la yunsabu ila al-a'immatil arba'ah, demikian pula tidak dinisbahkan kepada empat imam, ma indal muntasibina ilaihim, apa yang ada di sisi orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka, minan hirahin fil aqidah, berupa penyimpangan dalam hal aqidah. Ya, penyimpangan-penyimpangan orang-orang itu seperti di negeri kita, Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, tidak boleh disandarkan kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i akidahnya Sunni Salafi, beliau Sunni Salaf, bukan Asy'ari. Ya. Nah, min hirahin fil aqidah, berupa penyimpangan dalam akidah, tidak boleh disandarkan kepada a'immah. Wa mukhalafatin lid dalil, dan juga berupa penyelisihan terhadap dalil. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu tiga masalah yang kita pelajari malam hari ini, semuanya terkait dengan penisbatan, ya, penyandaran. Ada intisab sahih, ada intisab yang batil dan kadzib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ingat ya, kewajiban antum menghafal matannya, dan alhamdulillah matannya pendek, hanya satu baris, ya. Yang panjang masalah yang ke matan masalah yang ke-19, dua baris. Mudah insyaallah. Wa jazakumullahu khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.